السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، الحمد لله الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ونصلي ونسلم على سيد النبي الكريم سيدنا وحبيبنا محمد الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أيها المؤمنون، اتقوا الله، أوصيكم وإياي بتقوى الله، فقد فاز المتقون. Muslimin dan muslimat, mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita sambung bacaan kitab kita. Kita menggunakan kitab Muhimmah Fi Ilmil Hadis sampai di muka surat 16. Kita sampai di muka surat 16, kita masih lagi berada di bawah tajuk kebinasaan kepada orang yang tidak kahwin, yang tidak berumah tangga, tidak kena ancaman kebinasaan ini. Tapi orang yang sudah berumah tangga, berkeluarga, mereka terdedah kepada ancaman kebinasaan ini. Kata dia di situ, maka adalah kebinasaan daripada jalan memberi nafkah yang melepaskan daripada harta yang haram itu sangatlah sedikit. Kita orang yang dah berumah tangga, ada anak pinak ni, nak terlepas daripada terlibat dengan benda haram ni tipis. Kebanyakan terlibat belakang dengan benda haram. Jaga-jaga tak mau terlibat, terlibat juga. Dia nak sebut di sini. Kata dia, melainkan seorang yang ada baginya harta pesaka ataupun harta. Orang yang sudah sedia ada harta, dia kurang terlibat dengan benda-benda haram. Tapi orang yang tak ada harta, akhirnya orang susah punya cerita. Dia banyak terlibat dengan benda haram kerana nak cari harta. Orang yang sudah banyak harta pesaka ataupun sudah banyak harta, dia kurang terlibat dengan benda-benda haram berbanding dengan orang yang tak ada harta. Itu maksudnya. Baginya usaha yang halal yang mencukupi dengan dia dan dengan ahlinya. Dan ada baginya pula qanaah yang menegahkan daripada belanja yang berlebih-lebih. Orang yang boleh selamat daripada terlibat dengan mencari harta haram ialah orang yang ada sifat qanaah. Qanaah maksudnya berpada ataupun cukup dengan apa yang ada. Orang macam ni selamat. Tapi kalau orang tu tak ada sifat qanaah, dia ada sifat tamak, jahanam dia. Kalau dia qanaah, tak apa. Hak kerana nak lebih daripada ni, aku tak mau. Dia kata, hak dua adalah cukup bagi aku kerana benda ni halal dan aku tak susah dalam hidup. Kalau ada ingat macam tu, selamat. Kata dia, maka bahawa yang demikian itu lepaslah ia daripada kebinasaan berkahwin. Orang kahwin ni kok mana pun kena ada qanaah. Tidaklah duk kira. Depa kata, ni 17 bulan ni gaji dapat. Duk kira lah. Tapi depa kata pula 17 bulan ni dapat gaji dengan bonus sekali. Dia kira lagi. Lepas itu, kita nak pergi pabih di mana? Tidak ada qanaah dalam diri dia. 17 bulan nak dapat gaji. Dia tak baca lah. Kalau dia tak pekin belanja, bulan depan lambat nak dapat gaji. Dia tak kira, dia duk kira 17 ni dapat. Bukan cakap gaji, bonus lagi. Dia kata, alamat belum mahlah aku, masjid tak pindah, mana tak pindah. Duk kira nak perhabis duit tu aja. Duk kira lah nak penek pagak baru, nak tukar yang tu, nak kira lah. Tidak ada qanaah. Dan orang yang sudah berumah tangga, yang sudah berkahwin, kalau ada sifat yang macam ini, sifat tamak macam ni, dia akan binasa. Bila duit ni habis awal, sedangkan gaji bulan depan lambat lagi, dia mula nak ongkah cara haram. Sebab dia perlu duit, dia perlu belanja. Sedangkan duit dah tak ada, dia nak dapatkan juga duit. Dia fikir macam-macam cara. Setidak-tidaknya dia durut barang kemeh bini dia buat pi pajak gadai dan terlibatlah dia dengan bunga. Haram. Haram. Sebenar-benar macam ni diingatkan kepada orang yang sudah berkahwin. Ataupun seorang yang mempunyai kepandaian dan kuasa ia atas mengusahai yang halal daripada segala pekerjaan yang harus mengambil dia. Orang macam ni juga selamat daripada kebinasaan. Dia ada kemahiran yang Tuhan bagi kat dia. Tuhan bagi dekat dia kemahiran tangan. Dengan tangan yang ada kat dia, dia boleh buat banyak benda yang boleh mendatangkan sumber pendapatan. Maka dia tidak akan terlibat dengan benda haram. Tangan dia tu buat jadi belakang. Dia pergi kutip batu di sungai, dia ayak terjun, di latar apakah, ayak putih mana tu, pergi kutip batu, balik ke rumah dia. Dengan menggunakan kemahiran tangan dia, dia ambil cat apakah, lukis, tulis Penang Bridge. Satu aja. Jual RM6 seketul. Batu tu dia pergi ambil peri aja. Cunggit kaitan dia, balik batu tu. Batu yang asal-asalnya duduk dalam sungai tak ada harga, tapi oleh kerana Allah bagi dekat dia satu tangan yang mahir, tangan yang pandai, dengan menggunakan kemahiran tangan itu dia lukis, dia contiang apa buah cat apa agak sikit, orang tengok berkenan. Tak RM6, orang tawar RM5 jadi. Modal dia kira upang RM5 saja. Tak buat tu saja, tak tu saja sikit. Maka orang-orang yang macam ini banyak peluang untuk selamat daripada melakukan kerja haram. Itu satu. Dia kata seperti mengambil kayu di hutan atau mengambil perburuan di hutan atau di dalam perbuatan yang tiada takluk dengan raja-raja. Maka yang demikian itu lepaslah ia daripada kebinasaan berkahwin. Itu dia. Dengan kemahiran tangan yang ada kat dia, dia putih kayu main juet. Misalnya, ini contoh lama lah sebab kitab lama. Kita bawa tadi contoh baru ni. Contoh lama dia kata dengan kemahiran tangan tu kita apa masuk dalam hutan cari kayu mai jual. Lah kalau jual kayu pun tak balik kurang. Orang pakai dapur gas. Ada lah orang nak pakai tukar-tukar cuti sekolah orang nak kenuri dia carilah kayu. Tapi kebanyakan orang tak mahu dah kayu api ni. Jadi kalau pakai contoh ni susah sikit lah. Buat contoh baru. Contoh baru kemahiran tangan dia dia boleh melukis apa-apa dan benda tu jadi harga. Ataupun apa juga contoh dengan tangan dia, dia boleh perbaik radio ke, boleh perbaik kereta ke apa ni, semua ni halal ke masuk duit saja. Kita tak nampak ni. Benar-benar macam ni kita tak nampak. Sebab hari ni di sekolah-sekolah diperkenalkan kemahiran hidup. Kemahiran hidup penting, terlalu penting kemahiran hidup ni. Bukan nak suruh anak kita jadi pomen, bukan nak suruh anak kita jadi tukang. Sekurang-kurangnya tujuan kemahiran hidup di sekolah ni, esok ni barang rumah dia rosak, dia tak payah cari orang, dia boleh perbaik sendiri. Itu juga satu pendapatan. Kerana kalau dia perbaik ke orang habis RM50, dia perbaik sendiri, dia beli spare part agak 5 kupang saja. Menasabah tak? Radio kita rosak, ada seketui aja benda dalam tu rosak. Pitanya di kedai spare part, benda tu seketui harga RM2. Hantar di kedai Cina suruh perbaik, siap semua, dia kata RM60. Kita bukan tahu. Dia kata RM60. Kita tanya dia, rosak apa? Dia tunjuk, bilah bangkai banyak-banyak duduk lungguk di kedai dia tu. Tu, hang punya ketui tu rosak. Wah, ini rosak. Memang kacau. Dia kata, bayar ya. Memang tak kata apa lah. RM60. Mujur RM60 kalau RM100. Kita kata. Walhal modal dia RM2. Nampak? Jadi apabila kita dapat kemahiran tangan macam ni, itu juga satu pendapatan bagi kita. Kita boleh selamatkan duit kita daripada mengalir tanpa sebab yang sepatutnya. Baik. Dan setengah daripada kebinasaan berkahwin itu, iaitu singkat ia daripada mendirikan dengan hak ahlinya. Yakni tiada kuasa ia menyempurnakan bagi hak ahlinya dan tiada kuasa ia menanggung kesusahan yang disakiti oleh ahlinya. Ini juga binasa kita. Kita tak boleh nak melepaskan diri kita dan keluarga kita daripada sesuatu musibah yang kena kita. Ketika itu, binasa kita. Itu binasa, kenapa? Lemah kita daripada jadi ketua keluarga. Kita tak boleh. Contoh benda yang menyakiti keluarga kita. Anak kita terlibat dengan dadah, misalnya. Anak terlibat dengan dadah, kita tak boleh nak buat. Macam mana nak buat anak yang terlibat dengan dadah ni pergi jadi elok? Tak hati, tak hati nak buat. Ketika itu binasa kita dan binasa keluarga kita. Nampak? Yang ni ramai orang pakai kena ni. Ramai orang pakai kena. Penyakit yang menyerang anak-anak kita hari ni. Ramai orang kena. Anak ada 7 orang, seorang aja isap dada. Cukup untuk menjadi duri dalam hidupnya. Seorang cukup. 6 orang lagi kerja baik-baik semua. Hak seorang ni jadi pengisap dada. Cukup untuk menjahannamkan hati mak dan bapak dia. Ketika itu, bapak dia binasa. Malu dekat orang, binasa kerana anak dia rosak di depan mata dia sedangkan dia tak boleh nak buat apa-apa. Itu juga kebinasaan bagi orang yang berumah tangga. Seperti sabda Nabi SAW, kafa bil mar'i isman ay yudhi'a man ya'ud. Artinya, memadailah dengan seorang itu derhaka dan dosa. Bahawa menghilangkan dia akan hak orang yang wajib nafkah ke atasnya. Berdosa kalau sekiranya kita tak boleh bertanggungjawab ke atas nafkah keluarga kita. Dan telah meriwayatkan oleh setengah ulama bahawa sesungguhnya orang yang lari daripada ahlinya itu seperti menempati hamba yang lari daripada tuan. Mana-mana suami, mana-mana bapa yang tidak menunaikan tanggungjawab pada isteri dan anak-anak dia, hukum dia berdosa seperti mana hamba lari daripada tuan. Berdosa dia. Iaitu tiada diterima baginya sembahyangnya dan tiada diterima pula puasanya sehingga kembali kepada ahlinya. Hamba abdi lari daripada tuan dia. Selama tempoh dia lari itu sembahyang Tuhan tak terima, puasa semua ibadat dia buat Tuhan tak terima. Maka demikianlah juga suami ataupun bapa yang lari daripada tanggungjawab terhadap isteri dan anak-anak dia. Selama dia lari, selama itulah Allah Subhanahu Wa Taala tidak akan terima ibadat dia. Banyak jadi dalam masyarakat kita hari ini. Di rumah saya pun tak larat terima telefon. Macam-macam. Kita buat summer camp di UUM hari itu ni, ada satu perempuan mai jumpa. Dia mai masuk nak jumpa ustaz, dia kata masuk mai duduk di depan. Mata ni lebam. Mata dua-dua belah lebam hitam mata. Kerana menangis banyak. Mai duduk depan kita. Duduk-duduk tu teriak dulu. Tanya pasal apa? Ceritalah suami saya bagian-bagian-bagian. Saya ni isteri yang pertama. Dulu suami saya kerja di tempat sekian-sekian. Dah elok dah, rezeki semua elok, anak pinak keluarga semua elok. Lepas tu dia pergi menikah nombor dua. Dia pergi menikah nombor dua tanpa pengetahuan saya. Tak apalah, setelah saya tahu pun saya reba lah. Itu hak dia, gini ni kata. Cuma saya pergi jumpa lah isteri dia yang nombor dua. Saya pergi jumpa dia, saya bagi tahu, kata dia menikah dengan suami saya. Isteri dia anak nombor dua serang saya pula. Dia kata, dah kak tak hati jaga lelaki, dia menikah lain. Ni cerita orang perempuan sama-sama mereka. Dia kata lagu tu, dah kawan ni pergi elok-elok abang kat dia, dia kata lagu tu. Dah kak tak hati jaga lelaki, dia kata lelaki cari lain. Dia pun kata, tak apalah saya terima. Dia kata, dia nak kata apa pun saya terima. Itulah hakikatnya. Suami saya dah ada isteri lain. Start daripada tu, dia tak peduli dah dekat kami. Anak saya 3 orang, dia kata. Dia tak pernah peduli. Saya bukan orang di sini, ustaz. Saya orang belah pantai timur sana. Suami saya orang sini. Saya betul-betul merempat di sini. Tak ada anak beranak saya di sini. Ceritanya pun, saya menikah dengan dia dulu. Keluarga saya tak setuju. Saya menikah juga. Lah ni, dekat keluarga pun saya tak boleh balik, suami pun dah tak peduli dah. Saya hari ni cari sikit sebanyak pendapatan nak sara anak sekolah 3 orang dengan mengajar Quran saya. Kadang-kadang ustaz, saya kata sampai tak ada apa nak makan di rumah. Sebab tak boleh cakap. Ya. Kita boleh nampak dia kena balik. Kita boleh nampak. Orang yang main berlakon buat cerita kita kenal. Dengan orang yang betul terseksa kita kenal. Lepas tu dia kata baru ni menikah pula seorang lagi. 3. Bini nombor 2 main pula rumah dia. Dia kata, sungguhlah lelaki kita ni tak dia pakai langsung. Dia pergi menikah pula seorang lagi. Dia ni kata ikut-ikut hati ustaz. Dia kata nak cakap kat dia apa sahang tak hati jaga dia. Dia tidak rela. Tapi saya ingat-ingat benda ni semua dosa. Tak ada guna saya kata macam tu. Cukuplah saya tanggung dan hari ini seorang lagi akan menanggung apa yang saya tanggung selama ni. Jadi ini yang kita tak mahu. Bila kita baca kitab-kitab agama ni, kitab-kitab ni memanglah dia lebih menekan orang perempuan daripada orang lelaki-lelaki. Tapi kita tak sedar. Sebenarnya orang laki-laki juga cukup jahat punya kaki pun ramai. Abah betul-betul jahat punya kaki pun ramai. Yang buat rosak hidup orang perempuan, yang tak merasa berdosa bila dia rosakkan orang perempuan pun ramai. Bukan salah kahwin lebih daripada satu. Tidak salah kahwin sampai empat. Berlaku adil lah. Kerana ini yang disuruh oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kita main mengaji benda-benda macam ni bukan dengan tujuan untuk kita tekan orang perempuan. Tapi kita mengaji benda-benda macam ni untuk sama-sama cuba cetuskan rasa insaf dalam diri. Kita ada dosa, isteri kita pun ada dosa. Masing-masing ada dosa, kita hari ini tak mau nak tambah dosa yang sedia banyak ada pada kita semua. Baik. Dia kata di sini, dan telah mengeluarkan oleh Tabrani di mana-mana lelaki yang berkahwin ia akan perempuan atas yang sedikit daripada isi kahwinnya ataupun banyak yang tiada padanya membayar ia kepada perempuan itu akan haknya. Lagi akan menipu daya lelaki itu akan dia, maka mati ia, dan pada halnya tiada membayar ia kepada perempuan itu akan haknya, nescaya berjumpalah ia akan Allah Ta'ala pada hari kiamat, dan pada hal ia, yakni lelaki itu, zina, yakni seperti dosa orang yang berbuat zina. Ini cerita orang yang kahwin, yang mas kahwin dia hutang. Kita dah tengok dalam televisyen P. Romli saja kahwin hutang. Pergi menikah pakai baju pagoda aja. Pergi masuk, aku terima nikahnya si Pulan binti Pulan dengan mas kahwinnya sekian-sekian banyak hutang. Dia kata, sebenarnya pun ada berlaku dalam masyarakat orang yang kahwin hutang. Di sebelah kita sini, mas kahwin rendah. Yang tinggi itu belanja hangus. Belanja hangus dia sebat sampai 5,000. Mas kahwin 12,5 ringgit, 22,5 ringgit. Tapi ada di sesetengah negeri, mas kahwin tu adalah belanja hangus. Dalam akad disebut tu, dengan mas kahwinnya RM4,444. Hutang, dia kata. Ataupun dia kata dengan mas kahwinnya RM4,444, tunai, dia kata. Sedangkan duit tu dia hutang daripada orang perempuan tu. Dah ni ada jadi. Perempuan ni pun dia nak menikah sangat dah. Laki-laki ni pun okey dah setuju menikah. Cuma laki-laki ni cerdik sikit pada perempuan ni. Dia kata dekat perempuan ni, dia kata, aku bukan tak mau kahwin dengan hang, tapi aku tak ada duit. Yalah. Perempuan ni pun kerja bagus juga, duit simpanan banyak juga. Dia kata, tak apalah pakai duit air dulu. Selamat. Selamat, dia kata. Dia, perempuan ni tanya laki-laki ni, you ada berapa lah ni? Dia kata, tanya ada berapa, tak ada. Yalah. Tak ada. Takkan saya nak tanggung semua. Dia kata, tak apa lah. Isu-isu saya bayar lah. Jadi dalam majlis akad, dia kata dengan mas kahwinnya sekian-sekian banyak tunai. Sedangkan hakikatnya dia berhutang. Mas kahwin tu bukan duit dia, tapi duit kawan tu. Dia pinjam, dia kata dia nak pinjam, nak bayar balik. Benda tu tetap menjadi hutang. Dan orang yang macam ni, dia sudah berhutang dengan belanja kahwin, dengan mas kahwin ini, sekiranya dia mati dalam keadaan tidak membayar hutang mas kahwin itu, kata dia di sini, maka esok dia dibawa ke hadapan Allah Subhanahu wa taala dengan tuduhan dosa yang besar, dosa seumpama zina. Bukan kata dia berzina dah, dia tak berzina, tapi dia berdosa tak bayar tu, dosa tu setimpal dengan dosa zina. Balik pekat-pekat bayarlah yang mana yang hutang lagi tu. Jangan tu buat-buat gulik kepada balik tak bayar juga, jangan. Balik jumpa bini dia, aku bayar sikit-sikit lah, kata. Bini pun lupa dah, anak 5 orang lah, lupa lah. Aku bayar sikit-sikit, bayar apa? Tak main kahwin dulu ni, aku hutang kan. Dia kata, oh yang tu kan? Tak apalah, kira halai. Penyih, merikin ada. Halai boleh lah? Boleh, halai boleh. Tapi mesti dengan pengakuan halal daripada orang yang memberi hutang. Jadi kita ada dua cara lah. Sama ada balik bayar sikit-sikit ataupun balik buat muka sedih minta halal. Kalau tidak, dosa kita ada kata dosa seumpama. Seumpama dosa orang yang berzina. Dan kata Imamul Ghazali rahimahullahu ta'ala, barang siapa tiada kuasa daripada mendirikan hak ahlinya, dan jika ada ia hadir sekalipun, maka ia itu seperti orang yang lari daripada ahli. Suami ada, ada di rumah, dan suami pun tak mati, memang dia ada di rumah, hidup sekali dengan isteri dia. tapi dia tak kuasa untuk memenuhi nafkah kepada isterinya, maka dia berdosa. Suami ini berdosa, dosanya seumpama dosa suami yang saja lari tinggal isteri di rumah tanpa memberikan nafkah padanya. Walaupun dia ada di rumah, tapi oleh kerana dia tak boleh tampung nafkah, dia berdosa. Seperti mana dosa suami yang saja lari tinggal isteri. Maknanya orang laki-laki ini mesti menepati apa yang Allah sebut dalam Quran, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ar-rijal qawwamuna 'alan nisa. Laki-laki dia mesti lebih kuat daripada orang perempuan. Nafkah mesti suami tanggung. Nafkah mesti suami tanggung. Itu tanggungjawab suami. Kecuali mendapat redha isteri. Macam hari ini, macam-macam masyarakat kita hari ini, masyarakat moden, lakinya gaji kecil, isterinya gaji besar. Ada. Jadi kalau nak kira dari segi perbelanjaan, perbelanjaan suami itu tak boleh buat apa lah. Habis dengan sewa rumah, bayar bil telefon, bil api, bil ayam, selamat semua jadi, tak ada apa lah. Maka makan pakai dia, isteri dia dan anak-anak di rumah adalah hasil pendapatan isteri. Boleh tak boleh? Jawab dia boleh. Dengan syarat redha isteri. Dengan syarat redha isteri. Kalau isteri tak redha, potonglah. Telefon potong, kereta tak sama pakai, apa semua tak ada. Duit yang dia dapat tu buat belanja makan minum anak-anak. Kerana itu wajib. Kerana itu wajib. Nah, ini melibatkan aspek hukum. Ini melibatkan aspek hukum. Ha, kalau sekiranya kita tak perhati benda ni, kita berdosa. Suami kok mana cerita pun bertanggungjawab untuk menyara keperluan keluarga dia. Hak tambahan itu, itu bergantung kepada keupayaan suami. Tambahan maksudnya beli kereta, nak pasang apa di rumah itu, tambahan. Benda aksesori. Aksesori tidak wajib. Hak wajib, makan pakai, tempat tinggal. Yang ni kena duit suami. Nah, itu yang ditentukan oleh agama. Dan kata Imam Al-Ghazali pula, maka kebinasaan ini am, tiada sejahtera daripadanya melainkan orang yang alim akan ilmu hikmah yang memberi manfaat di dalam akhirat. Dia kata orang yang selamat daripada kebinasaan berumah, berumah tangga ini adalah orang yang alim tentang hikmah. Alim tentang hikmah ni maksudnya orang yang, kita nak kata apa, orang yang cukup cerdik. Bukan sahaja cerdik, bahkan dia dipelihara oleh Allah. Dia boleh selamatkan keluarga dia daripada kekacauan yang disebutkan tadi. Lagi mempunyai akal yang sempurna. Lagi baik perangainya. Lagi mengetahui dengan mata hatinya akan adat perempuan. Kita kalau nak selamat hidup rumah tangga, kita kena jadi orang yang alim tentang hikmah. Kena bijak. Hikmah ni maksudnya bijak sana dalam rumah. Dan kita kena baik perangai, tingkah laku, akhlak kena baik. Di antara sebab rumah tangga jadi kelam kabut ni, kerana perangai mak ataupun bapak ni huduh. Rumah tangga kacau. Anak tidak ada rasa nak hormat bapak dia. Kerana anak dia sendiri boleh sukat bapak dia. Dia tahu bapak dia cakap aja lebih. Tapi tak ada apa. Bila bapak tidak boleh jadi contoh dalam rumah tangga, rumah tangga kacau. Bila mak jadi celaru dalam rumah tangga, anak-anak celaru sama. So syarat nak dapatkan rumah tangga yang baik, yang pertama sekali mesti ada hikmah, mesti bijak. Ibu bapa kena bijak. Tidak adalah lebih bijak daripada orang yang memelihara agama. Itu orang paling bijak. Dia pelihara agama. Dalam rumah tangga dia, agama nombor satu. Apa cerita pun, soal agama nombor satu dalam rumah tangga dia. Itu orang bijak. Bila orang berpegang dengan agama, perangai dia baik. Tentulah perangai dia baik kerana dia pegang agama. Dia tak akan jadi satu orang yang bermulut lucah. Ada ibu bapa yang bercakap kotor depan anak-anak, mencarut di depan anak-anak, rosak jiwa anak-anak kerana perbuatan ibu bapa sendiri. Saya duduk kendalikan summer camp di UUM. Ada anak-anak yang ibu bapa hantar ke sana. Anak perempuan. Umur dah sampai 16-17 tahun. Kita asuh mereka dalam summer camp ni. Hari penghabis, bila ibu bapa main nak ambil, kita minta anak-anak peluk mak dia, peluk bapa dia. Anak peluk mak dia, bisik di telinga kanan dia, minta ampun semua dosa dia. Bisik di telinga kiri dia, minta halal segala titik susu mak dia yang dia minum selama ni. Kita suruh buat macam tu. Dan tiap-tiap kali anak ni, bila dia peluk mak dia tu, dia tak boleh tahan, dia mesti menangis. Dia mesti menangis kerana selama ni dia tak pernah peluk mak dia. Anak kita, kita yang kata anak orang, anak kita sendiri, dia tak biasa peluk kita, kita tak biasa peluk dia. Kecil-kecil dulu aja kita duk peluk dia, kita duk belai dia, tapi bila dia mai peringkat sekolah, sampai dah peringkat darjah 3, darjah 4, kita dah mula renggang dengan dia. Mai peringkat menengah, kita lagi renggang dengan dia. Anak tak biasa cium tangan mak, anak tak biasa cium tangan bapa. Apa sah? Ada anak-anak umur 16 tahun, 17 tahun, anak perempuan mengadu. Bila kita bagi briefing dekat mereka, kita bagi taklimat dekat mereka, sebelum tu kita cerita tentang berbuat baik kepada ibu bapa, kita cerita tentang dosa kita dan sebagainya, menangis dah anak-anak ni, di akhir kita cerita tu, kita habak dekat anak-anak ni. Esok, dia kata, kita kata kat mereka, ibu bapa kamu akan mayandik kamu. Mula sekali, bila nampak mak, bila nampak bapa, pergi peluk mereka. Bisik di telinga kanan dia sekian benda, dan bisik di telinga kiri dia sekian benda. Habis kita bagi taklimat, ada yang main jumpa. Anak perempuan 16-17 tahun main jumpa. Dia kata, ustaz, dia kata, saya tak lama nak peluk bapak saya. Tanya pasal apa? Pasal bapak saya ni, royang, tak boleh abang. Royang. Kita panggil dia, bawa pergi satu tempat, kaunseling khas. Dengan fasilitator perempuan mereka. Suruh cerita dekat fasilitator perempuan. Boleh segan nak cerita kat kita, pergi cerita di sana. Dia cerita. Akhirnya kita dapat tahu. Kerana pak dia ni perangai dia lucah. Perangai dia cemar. Anak umur 16 tahun, 17 tahun saja-saja dia buat benda lucah dekat anak ni. Anak dia mandi, dia pindah. Tunggu besok lah. Awak dia bisa menulis. Kita dengar pun naik kembang tengkuk. Apa ni anak hang gamak buat lagu tu? Anak sendiri tu. Anak tu lahir daripada benih dia. Dia gamak buat lucah macam tu dekat anak. Nak anak mandi, piduk pegang anak tempat-tempat yang tertentu. Anak berasa malu dengan perangai pak ni. Bila kita habak suruh peluk bapak, tak damak dia. Dia terbayang pak dia ni satu orang yang cukup keji perangai dia. Tak heranlah anak-anak yang macam ni jadi anak yang bermasalah. Ada yang mengaku tahun lepas punya kursus 4 orang kita dapat. Dari Penang ada, dari Halus Tak ada, dari Sungai Petani ada. 4 orang kita dapat yang mengaku jadi boksia. Kita duduk sedap bercakap dalam ceramah aja. Kita pun tak sangka kita nak berjumpa sungguh dengan budak-budak ni. Sekali jumpa. Mengaku dia. Dia sudah jadi boksia, dia sudah berzina beberapa kali dan dia tahu cara-cara cegah hamil semua tak. Dan daripada yang mengaku tu ada yang mengaku dia sudah jadi macam ketagih dengan zina ni. Terkejut kita. Kita tak sangka yang kita nak jumpa sampai macam tu. Kita duk sangka sikit-sikit aja. Sekali bila jumpa macam tu, terkejut. Bawa masuk dalam sesi kaunseling khas, tanya pelan-pelan, cungkil tengok apa punca jadi macam tu. Di samping kita cuba ubat penyakit dia. Bila mai hari penutup, mak dia mai, kita sengaja pilih dia untuk jadi peserta terbaik dalam kursus. So, pergi terima hadiah daripada mak dia. Dia terpa pergi dekat mak tu, terpa pergi dia sujud kaki mak dia. Kita tak pernah suruh, bahkan kita habaq manusia tak boleh sujud kepada manusia. Tapi oleh kerana dia rasa terlalu bersalah. Dia rasa dia dah terlalu berdosa dengan mak dia, terlalu bersalah dengan pak dia. Dia tak tahu dah macam mana nak minta ampun dekat mak pak ni. Dia terpa pergi, dia sujud di kaki tu. Terkejut habis. Mak dia pun teriak. Akhirnya kita panggil ibu bapa, kita bagi tahu benda ni. Ibu bapa terkejut. Oh, macam mana dia boleh di... Jangan marah. Sabar. Kita cari apa punca anak kita jadi macam ni. Jangan balik balut dia, jangan balik pukul dia. Tak ada makna. Kita balik pukul dia pun dia dah rosak dah. Lah ni, dia dah sedap kerosakan diri dia. Dia berjanji dia nak ubah jadi baik. Bantu dia. Bantu dia. Ibu kena bantu dia, bapa kena bantu dia. Kalau tak bantu dia, kita seolah-olah reva dia rosak di depan mata kita. Nah, ini cerita pendidikan anak-anak hari ini. Kita tak boleh banding zaman kita dididik oleh ibu bapa kita dulu. Dah, budak-budak hari ini lain ceritanya. Mau tak mau ibu bapa hari ini kena belajar cara didik anak hari ini. Supaya anak kita tak rosak di depan mata kita. Baik. Kata dia, lagi sabar ia atas kejahatan segala lidah perempuan. Orang yang boleh menjadi ketua rumah tangga yang baik, suami yang baik, ialah orang yang boleh sabar dengan lidah isteri. Orang perempuan ni memanglah lidah dia tak payah buat. Tak payah buat lah. Kita hantar pergi kedai welding katok pun, duduklah betul lah. Baru tak satu kata mereka bagus, kata pula nak kata mereka. Kerana memang sebenarnya pun, mereka ni ada yang macam tu. Hari dia elok ni, main teriak kat kita, pegang tangan, cum, minta ampun lah, apa semua ni, abang mah tak mau buat dah lepas ni, abang emas silap lah, apa gitu ni. Selang dua hari dia maki kita pula dah. Jadi, kita kena terima lah. Memang itu perangai orang perempuan. Bila dia terkepit sikit, dia kata dia tak fikir dah. Selepas tu, bila kita peringatkan balik kat dia, dia teringat, dia sedap kata dia silap. Jadi kalau suami yang boleh faham keadaan ni, boleh reti kata orang perempuan memang tabiat dia begitu, selamat dia. Rumah tangga dia tak jadi kelam kabut. Dan berhenti dia daripada mengikut syahwat perempuan. Sebagai suami, mesti jaga yang ni. Jangan ikut nafsu perempuan. Nafsu perempuan ni dia tak mau kalah langsung. Dia nak, kalau boleh dia lebih pada orang. Tak boleh pun dia tak bawah pada orang. Dia mau macam tu. Kalau orang sebelah boleh beli sekian-sekian benda, kita pun boleh beli. Dia kata kita apa korang? Dia mau macam tu. Bukan semua, tapi kebanyakan macam tu. Yakni, tiada ikut kehendak perempuan itu melainkan yang muafakah dengan syariah sahaja. Kita boleh ikut dia. Kita boleh dengar apa yang dia kata, tapi dengan syarat, hak kita nak ikut tu dan hak dia kata tu benda yang tidak menyalahi kehendak syarak. Tak apa. Lagi lobak ia atas menyempurnakan dengan hak perempuan yang lazim atasnya. Lagi ia lali daripada kesalahan perempuan. Yang ni tiada ia sangat hirau akan kesalahan perempuan atasnya. Tersadu hirau sangat. Lali bang. Buat lali bang dengan apa yang pangai daripada perempuan. Orang putih kata imun. Dah imun lah. Dah lali lah. Tak kisah lah. Alat memang mereka ada duduk. Tak ada tahu lah. Pada dalam ni debu-debu-debu-debu. Kata tak pukul rimbuk lagi cuma. Tapi api kat mereka. Sabar. Dia main duk kata tepi kita. Ha, ni aku nak katakan. Ha, nak kata apa? Cubaan. Ha? Ni kita duk mengaji ni kita tahu lah. Ni semua ni cubaan saja ni. Cubaan. Ha? Kena sabar. Lagi ia memelihara dan menunjukkan dengan akalnya akan tabiat perempuan, yakni tahu ia membuka akan perempuan itu dengan bicara akalnya. Itu dia. Bukan senang tu. Kita baca tu bukan senang. Dia kata kita nak berurusan dengan orang perempuan ni bukan bercakap saja. Tapi kita mesti bercakap. Yang cakap kita tu boleh membuka akal dia. Sebab pernah orang kata, kalau sekiranya kuasa talak ini diberikan pada perempuan, habis dia sapu habis. Itu sebab hikmah Allah berikan kuasa talak kepada laki-laki. Laki-laki ni dia boleh tahan lah. Kalau nak ikut geram lah, dia ni. Cakap pun tak boleh buka mulut lah, duduk kacik mulut lah. Dia ni aku geram sungguh. Jadi gitu. Tapi tang lafaz talak atau dia boleh jaga, tak keluar. Walaupun ada orang laki-laki yang tak boleh jaga. Ada. Ada. Kalau tidak, tak timbul ialah soal talak tiga yang kemudiannya jadi yang kata Cina buta ni. Pasal apa? Pasal laki-laki tak boleh tahan dengan kuasa talak yang Allah uji dekat dia. Ada? Dia gerak, pagi terus. Ha? Bagi selesai, abang. Dia kata, aku tak mau tengok ni muka. Pagi sampai beribu-ribu punya talak, perangkat pergi. Dia kata, minta maaf. Dia kata, aku nama kata nak gila ke hendak dah. Eh, bunyi tu cengik ya. Dan seminggu, dua minggu dia celaruh. Dia mula celaruh. Dia tengok lemari dia teringat. Dia tengok dapur dia teringat lagi dia celaruh. Nalai telefon pergi. Ni. Okey aku silap. Okey aku silap. Ini dia kata silap pun nak buat macam mana. Abang-abang dah bagi tiga dah kat saya. Tak apalah. Yang tu kira aku silap mah. Dia tak hati tu. Dia tak hati. Dia bagi tiga tu kira selesai dan cerita. Dia tak hati. Dia tu kira nak buat baik-baik. Banyak nah? Kita ada mengaji ni tak apa anak tu. Hak tak mengaji tu bukan 10 kali ganda kita. Tak tahu berapa kali, berapa ribu kali ganda kita ni. Hak tak mengaji ni. Orang hak tak mengaji dia bukan tahu. Tentang talak dia tak tahu. Dia tak tahu. Kita ni kita dengar. Takkan yang tu tak tahu. Mereka tak tahu. Tak tahu semua. Jadi kita duduk jumpa dah. Ni hak tak tahu ni, kita duduk jumpa dah. Tak tahu sungguh-sungguh. Sampai mai duduk tanya, nak marah kita pula. Dia mai tanya, dia kata dia dah cerai bini dia, talak tiga, jadilah dia nak baik balik. Dia suruh kita bagi jalan kat dia, dia nak baik balik. Kita kata tak ada jalan dah. Nak marah kita, bila kita kata tak ada jalan. Dia nak suruh kita kata ada jalan. Mana boleh kita kata ikut dia mau? Tak boleh. Kita kata ikut yang ditetapkan, tak ada jalan. Mana boleh? Dia kata mesti ada jalan. Kita kata tak ada, tak ada jalan. Hak jadi itu jadi bukan dengan jalan, tapi itu dengan takdir Allah, bukan dengan jalan kita. Kalau kita yang buat jalan, syarak tidak mengiktiraf benda itu. Alah, yang ni orang selalu silap. Kita dah cerai bini talak tiga, hidup upah orang suruh menikah dengan dia. Lepas tu suruh kawan yang menikah tu cerai dia. Lepas tu kita nak kahwin balik dengan dia. Itu jalan. Itu bukan jalan yang syarak benarkan. Tak ada. Istilah tu tak ada. Dalam syariah Islam tak ada. Habis yang boleh menikah balik ni macam mana? Sekiranya benda tu berlaku dengan takdir Allah. Tanpa dirancangkan, tanpa ada apa, tak ada apa. Dan isteri kita yang diceraikan ni pun pergi bawa diri dia, kita duk hai kita. Dengan kehendak Allah, dengan perancangan Allah, dia jatuh hati dengan satu orang lain, dia menikah dengan orang tu, dan dengan kehendak Allah berlaku perceraian. Bukan ada ugutan, bukan ada perancangan, tak ada apa. Dia bercerai sendiri. Setelah habis tempoh iddah perceraian dengan suami dia yang baru tu, baru kita boleh masuk balik keadaan. Kalau ada sedikit perancangan, syarat tidak terima. Kalau menikah juga, jadi zina. Berapa ramai orang yang tahu benda ni? Dia duk kira tak apa, talak tiga pun janji bini dia menikah dengan orang, cerai dia boleh menikah. Dia tak reti. Dia buat benda haram, dia berzina, itu dosa yang besar. Dapat pula anak-anak yang anak itu haram. Anak tu pula perempuan esok nak menikah, dia pergi jadi wali pula. Nikah tak sah pula. Ini cerita karut ni. Pasal apa? Pasal tak mengaji. Jangan buat main-main. Benda agama jangan buat main-main. Sebab benda ini dia bawa pergi sampai akhirat. Agama cerita panjang. Cerita sampai akhirat. Bukan cerita dunia sahaja. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Kata dia, yakni tiada ikut kehendak perempuan itu melainkan yang muafakah dengan syariah. Lagi loba dia atas menyempurnakan hak perempuan yang lazim atasnya. Lagi ia lali dengan kesalahan perempuan. Lagi ia memeliharakan dan menunjukkan dengan akalnya akan tabiat perempuan. Yakni tahu ia membuka akan perempuan dengan bicara akal yang kita kata tadi. Kata dia, dan setengah daripada kebinasaan berkahwin itu bahawa sesungguhnya adalah ahlinya. Dan anaknya itu membimbangkan bagi dan membimbangkan bagi daripada ingat akan Allah. Baginya tu punya. Daripada kebinasaan berkahwin itu bahawa sesungguhnya adalah ahlinya dan anaknya itu membimbangkan baginya daripada ingat akan Allah Ta'ala. Orang tak kahwin ni dia tak ada ingat apa. Tak ada ingat nak jaga bini dia, tak ada ingat nak jaga anak dia, tak ada. Dia sorak senang. Malam ni nak buka puasa di masjid. Yo. Sebulan puasa, sebulan makan peri di masjid. Senang orang tak kahwin. Orang kahwin ni, acelau. Malam ni terawih pun tak lebih. Malam ni, semayang terawih pun tak lebih. Pasal apa? Pasal anak dia merak di rumah. Tak lebih. Dekat nak raya, terawih tak lebih juga. Pasal apa? Bini nak buat kuih pula. Jadi harai cukup banyak. Tu dia kata, binasa orang kahwin ni pasal apa? Pasal keluarga. Dalam ayat Quran banyak Tuhan sebut. Qul in kana aba'ukum wa abna'ukum, tu semua tu ayat yang menceritakan tentang mereka ini menjadi penghalang kita daripada ingat Allah Subhanahu wa taala. Itu sebab kita cerita seorang wali Allah. Seorang wali Allah Hasan Al-Basri. Tinggal kemewahan hidup. Masuk dalam hutan. Kerana dia merasakan kemewahan hidup yang ada di keliling dia ni mengganggu dia. Tak mahu. Berserabut semua benda ni. Dia tinggal, dia pihak uzlah diri dia dalam hutan. Cari ketenangan, nak beribadah kepada Allah. Tak jumpa sekian lama. Hasan Al-Basri kat Ibrahim Adham. Ibrahim Adham pun. Sehinggalah setelah beberapa tahun, dia tinggal, anak dia pun dah besar dah. Anak dia mewarisi takhta kerajaan dia. Satu hari anak dia yang jadi raja, teluk memburu di hutan. dengan menteri-menteri, dengan pengawal-pengawal, irin dia masuk dalam hutan, tiba-tiba jumpa satu orang tua duk cari kayu di tengah hutan. Dia tengok orang tua tu. Menteri-menteri dia pun tengok. Tengok dia pakai naik. Ini raja kita yang dulu. Raja yang meninggalkan takhta kerana na'uzlah cari keredaan Allah. Ini raja kita dulu. Masing-masing pakat turun kuda di dekat dia. Dia pegang dia. Panggil dia. Dia pun perhati, dia pun tengok, dia kenal. Ini semua bekas-bekas pegawai istana dia. Pegawai-pegawai ini pun panggil. Raja baru mereka ni, raja muda mereka ni. Panggil mai, suruh jumpa. Mereka kata, inilah bapak. Terkejut anak dia. Setelah berapa puluh tahun tak pernah jumpa bapak dia, tanya mak dia, mak dia pun tak tahu nak cerita mana bapak dia pergi. Tiba-tiba hari ini tak disangka-sangka. Orang abang ini anak dia. Dan ini bapak dia. Terkejut dia, tak sedap ayat macam meleleh, terpah peluk bapak dia dengan penuh kasih sayang. Kalau ada TV 3, jadi cerita jejak kasih macam tu. Dia peluk teriak tangis ni tak kira lah, tak pernah jumpa pak lama ni. Tu TV 3 aduk tunjuk tu, kita pun teriak. Kita pun teriak. Aduk ceramah cengih, pang-pang-pang teriak. Hece kalau orang tengok muka macam tu. Tak boleh tahan tu. Dia tunjuk tu macam mana jumpa pak dah tua dah tu. Tak boleh, kita tak boleh tahan. Peluk, teriak tangan, tiba-tiba dia terdengar suara lain di telinga dia. Suara tu kata, Ibrahim, adakah kamu sayang kepada anak kamu lebih daripada kamu sayang Allah? Oh, kacau. 20 tahun lebih tak pernah jumpa anak, tiba-tiba jumpa peluk anak dengan penuh kasih sayang ni anak dia ni. Kita pergi Mekah sebulan pun balik peluk anak sampai Encik punya peluk. Ini tak jumpa berapa puluh tahun, balik-balik tengok anak, peluk anak tu lah, rasa sayang ni jerak masuk dalam hati tu, sayang. Kata seorang main kata, Ibrahim, kamu sayang anak kamu lebih daripada kamu sayang Allah ke? Terkejut dia. Segera itu juga dia minta kepada Allah. Dia kata, ya Allah, kalau sekiranya anak aku menjadi penghalang kepada cinta aku pada kamu, ya Allah, ambillah salah seorang daripada kami. Sama ada matikan aku, aku redha. Ataupun ambil anak aku daripada hidup aku, aku redha. Demi kerana cinta aku padamu, ya Allah. Allah test dia. Anak lemah dalam pelukan dia, terpulai mati dalam pelukan dia. Kalau kita kenal macam tu, subhanallah, Tuhan test sampai macam tu. Sampai macam tu. Bukan Tuhan zalim, tapi Tuhan nak bagi dekat dia keistimewaan akhirat itu ni. Kerana dia berjaya membuktikan cinta dia pada Allah tu duduk di atas sekali tu. Atas sekali. Anak yang tak pernah jumpa 20 tahun lebih, jumpa, dia sanggup Allah ambil anak dia. Dengan syarat cinta dia dekat Allah tak terjejas. Kita jangan. Bangkit semayang subuh pagi-pagi, kita tengok anak duduk tidur tak gerak. Tak gerak anak suruh bangkit semayang tu. Pasal apa? Sayang anak. Siang tak ada semalam tidur lambat. Tak pilih lagi dia tidur. Oh, silap kita. Kita silap. Kita sayang dia cara tu. Kita membinasakan agama anak kita. Oh, jangan-jangan. Nah, anak kena gerak. Pasal apa ayah gerak? Pasal ayah sayang kat kamu. Gerak. Bangkit semayang. Bangkit. Masuk bilik ayah, ambil ayah semayang. Kalau tidak, itu tanda kita tidak sayang anak kita. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Kata dia, dan setengah daripada kebinasaan berkahwin itu adalah disebabkan oleh ahli dan anak-anak. Dan membimbangkan daripada menjalani jalan akhirat. Anak-anak ni ganggu kita daripada kita sampai ke jalan akhirat. Dan daripada berbuat ibadah serta hadir hati kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tak boleh nak pergi dekat Tuhan. Hati kita tu tak boleh sampai dekat Tuhan, kacau dengan budak-budak. Duduk kacau tu dia pak. Duduk kacau. Ha? Dia kira apa dia? Bukan dia tahu apa. Dia main masjid, dia main yak-yak ini. Ha, tu mengaji pun kacau, di rumah pun dia kacau. Rumah tu lah. Ha? Dan masyhul ia kepada menuntut dunia. Dan membanyakkan ia akan memerintah kehidupan bagi segala anaknya dan ahlinya dengan menghimpunkan harta dan akan pertaruhan bagi mereka itu. Kita ni sebagai ibu bapa ada anak 4 orang. Sibuk kita ni. Mashrul ni makna dia sibuk. Sibuk nak cari harta untuk anak. Ada orang sini. Carilah, pergi beli tanah di Tidak, beli satu ekar. Pergi beli tanah di apa nama ni, Wayang Putih ni satu ekar. Pergi beli tanah di belah Junjung mana ni satu ekar. Dengar kata di Lunai ada satu ekar, ambil dah. Ha, tak apa lah punya pun. Sebab apa? Ada 4 ekar dah. Anak 4 orang tinggal orang satu ekar. Kita tu jadi mashrul kerana cari harta untuk anak. Esok harta tu dapat kat mereka. Mereka nak buat apa? Tak tahu ni. Tak tahu lagi dia jual pun harui. Dia sandak pergi ke bank pun harui. Macam-macam dia boleh buat. Kita ni sampai tak ada nak ibadat, tak ada nak semayang, punya duk simpan harta buat anak-anak. Anak-anak dapat harta, dia tak nilai sekupang pun. Ha, kita tinggal kat dia. Kita binasakan diri kita untuk mereka. Mereka tak bantu kita. Mereka binasa dengan harta yang kita tinggal kat mereka. Ada ibu bapa yang macam ni dan ada anak-anak yang macam tu. Ada. Nah, baik. Dan yang demikian itu pada ghalib membawa kepada bakhil, yakni kikir. Maka inilah sebesar-besar celaka yang membinasakan akan manusia. Dan dari kerana inilah kata Abi Sulaiman Ad-Dirani rahimahullahu ta'ala, ma syaghalaka anillahi min ahlin wa malin wa waladin fa huwa alayka mat'umun. Artinya, barang yang membimbangkan akan dikau daripada ingat akan Allah Ta'ala, iaitu daripada ahlinya dan hartanya dan anaknya, maka iaitu celaka atasmu. Mana-mana orang yang tertahan daripada buat ibadat kerana harta, kerana anak, itu celaka bagi dia. Dia tak boleh main masjid kerana anak. Dia tak boleh nak buat kerja agama kerana bini. Dia tak boleh nak buat apa-apa yang Tuhan suruh kerana harta. Bermakna anak, isteri dan harta membawa kecelakaan pada dia. Baik. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wa la auladukum an dzikrillah. Wa man yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun. Artinya, hai segala mereka yang percaya, mereka itu jangan melalaikan akan kamu oleh segala harta kamu dan anak kamu daripada zikrullah. Dan barang siapa yang berbuat ia akan yang demikian itu, maka mereka itulah segala mereka yang kerugian mereka itu pada hari akhirat. Itu ayat Quran. Wallahualam. Lepas ini kita masuk, dan setengah daripada kebinasaan berkahwin itu terlebih membaikkan pangai dan muafakah hari. Wallahualam. Yang baik itu daripada Allah, yang tidak baik itu daripada kelemahan dan kesilapan dari saya sendiri. Kita tangguhkan dengan tasbih kifarah dan suratul Al-Asr. Subhanakallah. نسألك يا من هو الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق البارئ المصور الوفار القهار الوهاب الرزاق الفتاح العليم القابض الباسط الخافض الرافع المعز المذل السميع البصير الحكم العدل اللطيف الخبير الحليم العظيم الغفور الشكور العلي الكبير الحفيظ المقيم الحسيب الجليل الكريم الرقيب المجيب الواسع الحكيم الودود المجيد الباعث الشهيد الحق الوكيل القوي المتين الولي الحميد المحصي المبديع المعيد المحيي المميت الحي القيوم الواجد الماجد الواحد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الأول الآخر الظاهر الباطن والي المتعالي البر التواب المنتقم العفو الرؤوف مالك الملك الجلال والإكرام المبسط الجامع الغني المغني المانع الوارث الرشيد الصبور الذي ليس كمثله شيء وهو السميع البصير اللهم صل أفضل الصلاة على أسعد المخلوقات كسيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون نسألك يا من هو الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق البارئ المصور الغفار القهار الوهاب الرزاق الفتاح العليم القابض الباسط الخافض الرافع المعز المذل السميع البصير الحكم العدل اللطيف الخبير الحليم العظيم الغفور الشكور العلي الكبير الحفيظ المقيم الحسيب الجليل الكريم الرقيب المجيب الواسع الحكيم الودود المجيد الباعث الشهيد الحق الوكيل القوي المثيل الولي الحميد المحسن المبدي المعيد المحيي المميت الحي القيوم الواجد الماجد الواحد الصمد الظاهر المستجير المقدم المؤخر الأول الآخر الظاهر الباطن الوالي المتعال البر التواب المنتقم العفو.